Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah dan pelajaran dari umat-umat terdahulu. Pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Nuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, begitu juga kaum daripada Nabi Lut dan begitu juga kaum Nabi Syuaib, ya, yang tinggal di Madian, yang beberapa hari ini telah menjadi fokus pembahasan kita. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini menggugah hati kita untuk ke arah yang lebih baik, sehingga kita menjauhkan diri kita, keluarga kita dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu berawal dari maksiat yang dianggap biasa. Baiklah para pendengar rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita Ustaz Safiar mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang saya diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Para pendengar rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf ayat ke-87 ini merupakan suatu prinsip yang sangat penting diperpegangi oleh para duat di dalam dakwah mereka, yaitu untuk bersabar di dalam menyampaikan kebenaran. Subhanallah, kalau kita melihat dakwah yang disampaikan para nabi dan rasul terdahulu, maka kita akan menjumpai betapa sabarnya mereka dalam menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 950 tahun. Alfasanatin illa 50 ama. Ya, 1000 tahun kecuali 50. Jadi 950 tahun berdakwah, namun orang yang beriman sangat sedikit. Ya, padahal mereka memiliki sekian banyak mukjizat. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh dan diancam, ya, disiksa keluarganya dan sebagainya. Demikian juga kalau kita melihat kepada Sayyidul Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjumpai juga betapa siksaan yang beliau hadapi itu sangatlah pedih. Kita akan melihat, kita membaca, ya, bagaimana peristiwa ketika beliau hijrah ke Taif. Sampai di Taif bukan disambut dengan ramah, bukan disambut dengan baik, tetapi malah disambut dengan lemparan batu, dengan cacian dan makian, bahkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah. Namun ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, wahai Muhammad, katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan, apakah aku hancurkan penduduk Taif itu dengan mengangkatkannya ke langit dan kuhempaskan ke bumi, atau aku jepit mereka di antara dua gunung? Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa yang teramat mulia, ya. Allahummahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku itu. Sungguh mereka tidak mengetahui dakwah yang telah aku sampaikan ini. Jadi, fasbir, ya, bersabarlah. Dan sabar ini adalah sesuatu yang berat. As-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kata pepatah Arab, bersabarlah. Ya, sabar itu memang sangat pahit, bahkan lebih pahit daripada buah sabir. Ya. Tapi hasil yang didapatkan dari bersabar itu lebih manis daripada madu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kita akan mendengarkan jabaran penjelasan yang lebih lanjut lagi, yang lebih terfokus lagi daripada Ustaz Safiyah. Fadhal Ustaz. Ayat ke-87 dari surah Al-A'raf ini mengajak kepada kita, di mana orang yang mengajak atau menyuruhkan dalam jalan Allah atau menyuruhkan kebajikan pasti ada aja rintangan. Kemudian di sini Rasul sendiri juga menyampaikan dakwahnya ada rintangan atau tantangan sebagaimana yang Ustadz Ardiansyah paparkan sebelumnya. Namun demikian, kita yang mayoritas Muslim di sini mengakui bahwasannya setelah Islam itu kafah universal sifatnya, diutus untuk semua makhluk, di sini kita harus menggarisbawahi bahwasannya makna dakwah itu tidak pada lapis satu lapisan saja. Kita semua adalah dai, kan begitu, mengajak keluarga kita, masyarakat kita. Jadi kalau kita sama-sama dai, saya contohkan dalam semua aspek, ada dalam bidang penerangan, kan begitu. Dalam bidang penerangan, bagaimana dia berdakwah dalam bidang penerangan? Otomatis kalau aib orang tidak dibuka, dipublikasikan. Kemudian kalau dia dalam berdakwah dalam jual beli, dia tidak akan mengurangi takaran atau menaikkan harga atau mencampur adukkan yang buruk kepada yang baik. Kemudian dalam birokrat tidak mengangkat atau korupsi, nepotisme, atau inilah dakwah mereka. Nah, jadi semua bidang kita sama-sama kita berjalan satu misi, yaitu menjadi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita dapat membenahi dengan makna dakwah itu dalam semua aspek kehidupan kita. Tapi perlu kita ingat, ketika kita menyerukan kepada yang baik, kita harus bersabar untuk mendapatkan nilai kesabaran terhadap apa yang kita serukan itu, moga mendapatkan nilai yang hasil, kan begitu. Kita contohkan Ustaz, banyak orang yang pro kontra terhadap rancangan undang-undang pornografi yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi undang-undang, banyak gitu ya. Ini kan yang baik, yang baik aja ditentang orang dengan alasan begini dan begini. Ini memang hal yang wajar dan sunnatullah. Maka oleh karenanya saya juga menambahi, jangan pernah kita mundur dan maju terus. Untuk apa? Menyatakan yang hak itu yang hak, yang batil itu tetap yang batil. Jangan pernah melihat siapa orang yang mengatakan siapa yang hak. Kita terima, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan dari kami. Iya. Selain itu Ustaz, kalau kita melihat ayat ini, bahwa di antara sunnatullah adalah bahwa tetap saja ada kelompok yang beriman. Betul. Dan ada kelompok yang tidak beriman atau yeah, kafir, begitu. Ini adalah sunnatullah. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu wa ta'ifatun lam yu'minu, kan begitu. Ada kelompok yang beriman dan ada kelompok yang tidak beriman. Artinya tetap ada saja orang yang mendukung kebenaran dan ada juga orang yang memerangi kebenaran itu atau mendukung sesuatu kejahatan. Saya pernah nih Ustaz mendengar kalau orang yang berangkat ke negeri Mesir itu ya, ini pulangnya mau jadi Fir'aun atau Nabi Musa, kan begitu ya. Jadi di sini juga itu udah memang sunnatullah. Jadi ada yang orang baik, ada yang orang yang buruk. Itu udah sunnatullah. Yang jelas bagaimana orang yang menyuruhkan kepada yang baik, ketika dia berhadapan kepada orang yang tidak beriman atau kurang merespon dari dakwahnya, apa yang harus disadari? Yaitu dua, kan gitu. sadar ketika orang ini akan mendapatkan azab Allah, mereka takut, maka kembali kepada jalan Allah. Yeah. Atau sadar mereka ini masih dalam keadaan yang buruk, akan tetapi mereka tidak akan beriman, maka mereka akan selalu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah, yeah. Jadi kalau kita dalam berdakwah, maka kita jangan pernah mengharapkan hasil yang cepat. Betul. Begitu. Jadi bukan berarti hari ini kita mengajak orang sholat, hari ini kita mengajak orang untuk berbuat kebaikan, kemudian besok orang berubah semua untuk menjadi orang yang baik. Malah kita sebenarnya dalam hal ini melawan sunnatullah. Ya. Jadi yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk berbuat. Berbuat, mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Kita menyampaikan dakwah itu kepada umat manusia, ya, kepada manusia, apakah kemudian mereka beriman atau tidak, itu bukanlah urusan kita. Itu semata-mata kita serahkan dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya'a hadah wa illam yasha' lam yahdi. Begitu kan? Kalau Allah ingin memberikan keberkahan dak untuk memberikan hidayah, maka Dia akan turunkan hidayah, dan hidayah yang Dia turunkan itu tadi malah tidak pernah kita menyangka kepada siapa yang Dia kehendaki. Innallaha yahdi man yasha', sesungguhnya Allah itu menurunkan hidayahnya, memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, jadi kita sebagai dai, ya, jangan cepat-cepat ingin mengharapkan hasil. Begitu, mungkin hari ini kita melakukan suatu gebrakan, kemudian kita harapkan besok kemudian semua orang berubah. Maka daripada itu, prinsip Islam dalam berdakwah adalah menyampaikan masalah hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bukanlah umat yang mampu memaksa orang lain. La ikraha fid din. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama itu kepada orang lain. Betul. Ya, dalam artian bahwa kalau seseorang itu memang memilih agama di luar Islam, maka kita tidak boleh memaksanya untuk memeluk Islam. Karena ketika kita memaksakan, berarti kita telah menentang atau melawan sunnatullah itu sendiri. Dan begitu juga ketika kita sudah menyampaikan dengan mau'izah hasanah, dengan teguran yang baik, dengan ajakan yang baik dan sopan dan santun, tetapi manusia yang mabuk-mabukan, orang yang tetap juga berzina dan membuat perbuatan yang tidak baik itu semuanya masih juga berjalan, maka tidak ada hak bagi kita sebenarnya untuk kemudian berbuat sesuatu yang anarkis, apakah itu dengan membakar, merusak dan sebagainya, karena Islam sebenarnya tidak mengajarkan itu. Betul. Ya. Kita sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz Safiar pada pertemuan yang lalu, bahwa sebenarnya lah hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Bahkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mampu diberikan petunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kita ambil. Dan kemudian di dalam berdakwah, prinsip yang lain yang dapat kita petik dari ayat ini adalah wa huwa khairul hakimin. Kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi perubahan di dalam dakwah itu pada masa kita, maka kita bersyukur. Berarti itu adalah ketetapan Allah yang terbaik. Tetapi kalaupun tidak terjadi perubahan dakwah, hasil dakwah itu pada masa kita, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-isti'ajal itu tidaklah baik di dalam berdakwah. Yang terbaik adalah bahwa kita berbuat, menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, menampilkan Islam yang damai, Islam yang sejuk, bukan Islam yang selalu diidentikan dengan sesuatu yang menakutkan, sangar dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik daripada hakim yang menentukan dalam kehidupan ini. Semoga kita dapat berkaca lebih banyak lagi dari firman-firman Allah dalam ayat Al-Quran, dan semoga kita jadikan Al-Quran benar-benar panduan dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Safiar. Berterima kasih atas pendengaran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersama Al-Quran setiap waktu dan masa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.